السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Fiqhul Asmaul Husna yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizahumullah taala. Kita masih dalam pembahasan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala yang maha mulia yang terkandung di dalam setiap nama-nama Allah tersebut. Kita akan memasuki pembahasan nama Allah Al-Wali dan Al-Mawla. Al-Wali dan Al-Mawla. Ini adalah dua nama yang memiliki makna luas sehingga sangat sulit diterjemahkan. Sangat sulit diterjemahkan. Kebanyakan di Al-Quran terjemahan disebut pelindung atau penolong. Akan tetapi maknanya lebih luas daripada itu. Maknanya lebih luas daripada itu sebagaimana insyaAllah akan kita bahas dalam bab ini. Syekh Hafizahullah Ta'ala menyebutkan ayat-ayat tentang dua nama ini. Ayat-ayat yang menyebutkan dua nama Allah ini, Al-Wali dan Al-Mawla. Yang pertama surat Asy-Syura ayat ke-9. Allah Azza wa Jalla berfirman, Amittakhadhu min dunihi awliya'a fallahu huwal waliyyu wa huwa yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apakah mereka mengambil selain Allah sebagai wali-wali bagi mereka? Maka Allah dialah wali yang sesungguhnya. Dialah al-wali yang sesungguhnya. Dan dialah yang menghidupkan orang-orang yang mati, yaitu membangkitkan mereka kembali. Dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Kemudian surat Asy-Syura ayat ke-28. Wa huwal ladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah wa huwal waliyyul hamid. Dan dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa dan mencurahkan rahmatnya. Dan dialah al-wali yang maha terpuji. Kemudian surat An-Nisa ayat 45. Wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi nasira. Dan cukuplah Allah sebagai wali dan cukuplah Allah sebagai penolong. Kemudian surat Ali Imran ayat 150. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Akan tetapi Allah dialah maula kalian. Ini penyebutan maula. Dan dia sebaik-baik penolong. Kemudian surat At-Tahrim ayat kedua. Wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Dialah Allah maula kalian. Dan dia maha mengetahui lagi maha hikmah atau maha menghukumi. Inilah jemaah sekalian ayat-ayat yang menyebutkan dua nama ini. Al-Wali dan Al-Mawla. Nah sekarang, apa makna Al-Wali? Al-Wali dan Al-Mawla, maknanya adalah Allah yang memiliki sifat Al-Wilayah. Sifat Al-Wilayah. Apa itu sifat Al-Wilayah? Sifat Al-Wilayah terbagi dua. Sifat Al-Wilayah, wilayah Allah terbagi dua. Wilayah ammah dan wilayah khasah. Wilayah itu kalau kita terjemahkan perwalian. Jadi Allah memiliki nama Al-Wali dan Al-Maula, maka Allah memiliki sifat perwalian. Maka perwalian Allah terbagi menjadi dua. Perwalian yang bersifat umum, perwalian yang bersifat khusus. Jadi, dengan mengetahui sifat yang terkandung di dalam nama Allah tersebut, maka kita pun mengetahui apa arti namanya. Maka arti nama Allah ini dipahami dengan sifat yang terkandung di dalamnya, yaitu al-wilayah, perwalian. Maka perwalian itu ada dua. Yang pertama, perwalian yang bersifat umum. Maknanya adalah tasrifuhu subhanah wa tadbiruhu li jami'il kainat. Pengaturan Allah terhadap seluruh makhluk. Pengaturan Allah terhadap seluruh makhluk, atau penguasaan dan pengaturan Allah terhadap seluruh makhluk. Wa taqdiruhu 'alal ibad ma yuridu min khairin wa syarrin. Dan juga takdir Allah terhadap seluruh para hamba sesuai dengan kehendaknya. Apakah itu kebaikan dan keburukan? Apakah itu kebaikan atau keburukan? Wa naf'in wa durrin. Ataukah kemanfaatan maupun kemudaratan. Allah yang menakdirkan kebaikan dan keburukan, kemanfaatan dan kemudaratan terhadap seluruh makhluk. Wa itsbatu ma'anil mulki kullihi lillahi ta'ala. Dan penetapan semua makna kekuasaan. Seluruhnya hanya milik Allah. Penetapan semua makna kekuasaan hanya milik Allah semata. Wa annal ibad kullahum. Dan bahwasanya hamba-hamba seluruhnya. Tawwa'a tadbiruhu la khuruja li ahadin minhum an nufudhi masyiatihi. Semuanya tunduk pada pengaturannya. Tidak ada satupun yang bisa keluar dari kehendak Allah. Wa syumuli kudratihi, dan cakupan kudrah Allah. Jadi jemaah sekalian, sampai di sini apa yang bisa kita simpulkan dari makna al-wali al-maula? Artinya penguasa yang menguasai segala sesuatu, yang mengatur dan menakdirkan segala sesuatu, dan semua hamba tidak mungkin keluar dari pengaturannya. Tidak mungkin bisa melakukan tanpa kehendak dan izinnya. Jadi inilah makna wali dan al-maula secara umum. Kenapa dikatakan secara umum? Kata Syekh, wa hadza amrun yashmalul mu'min wal kafir wal bar wal fajir. Karena kekuasaan seperti ini mencakup mu'min, kafir, mu'min maupun kafir, orang baik maupun orang jahat. Sama saja. Semua mereka berada di bawah kekuasaan Allah. Enggak bisa keluar sedikit pun dari takdir Allah. Semuanya terikat dengan takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pada diri mereka pasti terjadi. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Ini yang disebut dengan wilayah al-amah. Perwalian Allah secara umum, yaitu penguasaan Allah dengan seluruh makna kekuasaan terhadap seluruh makhluknya. Kemudian Syekh menyebutkan dalil-dalilnya. Di antaranya surat Al-An'am ayat ke-62. Thumma ruddu ilallahi maulahumul haq. Ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Kemudian mereka dikembalikan kepada Allah, maula mereka yang hak. Ketahuilah, hanya milik Allah hukum itu yang menentukan segala pengaturan hukumnya. Dan dia adalah yang sebaik-baiknya menghisap. Jadi maksudnya di sini seluruh makhluk dikembalikan kepada maula. Karena seluruh makhluk dikuasai oleh Allah. Juga surat Yunus ayat ke-30. Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat waruddu ilallahi maulahumul haq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Maka di sanalah setiap jiwa akan mendapatkan pembalasan atas apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka dikembalikan kepada Allah, maula mereka, penguasa mereka yang hak, dan hilanglah dari mereka semua yang mereka ada-adakan, yaitu kedustaan atas Allah Azza wa Jalla. Surat Yunus ayat ke-30. Kemudian Syekh menjelaskan lagi, wa makna qawnihi subhana maula al-kafirin ay annahu malikuhum al-mutasarrif fihim bima syaa. Makna Allah adalah maula orang-orang kafir adalah Allah penguasa mereka yang bertindak atas mereka sesuai kehendaknya, yang mengatur mereka sesuai keinginannya. Mereka tidak bisa menolaknya sedikit pun. Dan ini tidak bertentangan dengan dzalika bi anna Allah maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Dialah Allah maulanya orang-orang yang beriman, sedangkan orang-orang kafir tidak ada maula bagi mereka. Ini tidak bertentangan. Surat Muhammad ayat ke-11. Sebab yang dimaksud tidak ada maula bagi orang-orang kafir adalah Allah tidak memberikan perwalian berupa kecintaan kepada mereka. Tidak pula berupa hidayah, taufik, dan pertolongan serta dukungan. Jadi dikatakan orang kafir itu tidak memiliki maula, artinya Allah tidak menolong mereka, tidak mencintai mereka. Ini surat Muhammad ayat ke-11. Sedangkan di surat Yunus ayat 30 dan Al-An'am ayat 62 dikatakan Allah adalah maula seluruh makhluk, termasuk orang kafir. Maksudnya Allah yang menguasai mereka. Allah yang menguasai mereka. Baik. Adapun menolong mereka, maka tidak. Menolong orang-orang kafir, maka tidak. Allah tidak menolong mereka, Allah tidak mencintai mereka. Oleh karena itu juga, yang menolong mereka adalah wali-wali mereka dari kalangan setan. Dan neraka juga disebut sebagai maula mereka. Sebagaimana Allah ingatkan di surat An-Nahl ayat 63. فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka setan menghiasi amalan buruk mereka sehingga terlihat baik. Sehingga terlihat baik. Ini jemaah sekalian diantara tipuan setan. Memperindah amalan buruk. Sebaliknya, memperburuk amalan yang baik. Sehingga manusia tertipu. Maka kata Allah, فَهُوَ وَلِيُّهُمْ. Setan itulah yang menjadi wali mereka di hari ini. Dan bagi mereka azab yang pedih. Surat An-Nahl ayat 63. Maksudnya setan yang menyesatkan mereka. Maka disebut wali mereka. Kemudian surat Al-Hadid ayat ke-15. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةُ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارِ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Maka pada hari ini, yaitu hari kiamat, tidak ada tebusan yang bisa diambil dari kalian. Tidak pula dari orang-orang kafir tersebut. Tempat kalian adalah neraka. Itulah maula kalian. Dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi Allah sebut, setan adalah walinya orang-orang kafir, dan neraka adalah maulanya mereka. Baik, ini jemaah sekalian, makna perwalian yang bersifat umum. Yang kedua, al-wilayah al-khas atau at-tawalli al-khas. Perwalian yang bersifat khusus. Ini juga sama terkandung dalam nama al-wali dan al-maulah. Dan inilah kata Syekh yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Makna perwalian yang bersifat khusus yang terkandung di dalam nama al-wali dan al-maulah. Di antaranya Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri walladzina kafaru awliya'uhumut tagut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah adalah wali orang-orang yang beriman. yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, dari kesesatan menuju hidayah. Dan orang-orang kafir, wali-wali mereka adalah tagut yang mereka sembah selain Allah, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan, yang menyesatkan mereka. Mereka itulah para penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Perhatikanlah jemaah sekalian ayat ini. Makna Allah menjadi wali bagi orang-orang yang beriman, Allah memberikan hidayah kepada mereka dan memberikan pertolongan kepada mereka. Jadi ini namanya perwalian khusus. Allah adalah wali, Allah adalah maula bagi orang-orang yang beriman, bukan sekedar menguasai mereka, tapi juga memberi pertolongan dan hidayah untuk mereka. Ini namanya perwalian khusus. Kemudian jemaah sekalian, Syekh menyebutkan juga sifat-sifat yang terkandung di dalam nama Allah Al-Wali. Sebagai konsekuensi, Allah memiliki nama Al-Wali dan Al-Maula terhadap orang-orang yang beriman. Maka Allah akan senantiasa mengampuni dosa-dosa mereka dan merahmati mereka. Sebagaimana di surat Al-A'raf ayat 155. Doa orang-orang yang beriman, anta waliyuna faghfir lana warhamna. Ya Allah, engkaulah wali kami, maka ampunilah kami dan rahmatilah kami. Wa anta khairul ghafirin, dan engkaulah sebaik-baiknya pengampun. Jemaah sekalian, ini contoh kita berdoa kepada Allah dengan bertawassul, menyebut namanya. Menyebut namanya di sini wali. Memohon ampunan dan rahmat. Kenapa menyebut nama wali ketika memohon ampunan dan rahmat? Karena itu adalah makna yang terkandung di dalamnya. Karena itu makna yang terkandung di dalamnya untuk orang-orang yang beriman. Bukan sekedar Allah menguasai kita, tapi Allah juga memberi ampunan dan rahmat. Kalau makna wali dan maula sekedar menguasai kita, maka tidak ada bedanya kita dengan orang kafir. Jadi, makna wali dan maula bagi orang kafir adalah menguasai, bukan memberi ampunan dan merahmati. Sedangkan bagi orang-orang yang beriman, mencakup merahmati dan memberi ampunan. Dan ayat sebelumnya, memberi hidayah. Berikutnya, juga terkandung di dalam nama Al-Wali dan Al-Maula bagi orang-orang yang beriman adalah dukungan dan pertolongan Allah menghadapi musuh. Dukungan dan pertolongan Allah dalam menghadapi musuh. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Doa orang-orang yang beriman, anta maulana. Ini juga tawassul. Kalau ayat sebelumnya, Al-A'raf 155, kita katakan, anta waliyuna, engkaulah wali kami. Adapun di Al-Baqarah 287, anta maulana, engkaulah maula kami. Fansurna alal qawmil kafirin, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Jadi ini juga contoh lain tawassul untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan menyebut nama Allah Maula. Dan juga makna ini yang menjadi jawaban para sahabat terhadap Abu Sufyan. Jadi di satu peperangan Abu Sufyan berkata kepada kaum muslimin, yaitu di perang Uhud, lanal Uzza wala Uzza lakum. Kami punya Uzza, sedangkan kalian enggak punya Uzza. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat, ajibuhu. Jawab dia. Bantah dia. Sahabat bertanya, apa yang harus kami katakan ya Rasulullah? Katakan, Allahu maulana wala maula lakum. Allah adalah maula kita, sedangkan kalian tidak memiliki maula. Apa makna maula di sini? Perwalian umum atau khusus? Khusus. Karena kalau umum itu juga mencakup orang kafir. Sedangkan di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah maula kita, bukan maula kalian. Maksudnya sebagai penolong kita, tidak akan menolong kalian. Oleh karena itu, pada akhirnya kemenangan akan selalu di tangan kaum muslimin. Walaupun terkadang kaum muslimin diuji dengan suatu kekalahan, tapi itu tidak akan mungkin kalah selamanya. Enggak mungkin. Kaum muslimin itu enggak mungkin kalah selamanya. Kekalahan kaum muslimin itu adalah ujian dan peringatan bagi mereka untuk memperbaiki diri. Untuk memperbaiki diri, yaitu memperbaiki keimanan dan ketakwaan. Kemudian setelah itu Allah berikan kemenangan kepada mereka. Iya. Berikutnya jemaah sekalian, juga termasuk makna sifat Allah yang terkandung dalam nama Al-Wali dan Al-Maula adalah Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman ke dalam surga dan menyelamatkan mereka dari neraka. Jadi jemaah sekalian, kalau kita beriman dengan dua nama Allah ini, dengan keimanan yang sebenar-benarnya, semoga insya Allah kita termasuk yang Allah selamatkan dari api neraka. Sebagaimana Allah sebutkan dalam banyak ayat, di antaranya surat Al-An'am ayat 127. Allah Azza wa Jalla berfirman, Lahum darus salam inda rabbihim, wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Bagi mereka, negeri yang penuh keselamatan di sisi Rabb mereka, yaitu bagi orang-orang yang beriman akan dimasukkan ke dalam surga. Wa huwa waliyuhum, karena Allah dialah wali mereka. Bima kanu ya'malun, dengan sebab amalan yang mereka kerjakan. Perhatikanlah, untuk menjadikan Allah sebagai wali, maka ada amalan yang harus kita kerjakan, yaitu amalan yang ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian surat Fussilat, mulai ayat ke-30 sampai 32. Allah Azza wa Jalla berfirman, Innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Ini adalah dua sifat yang dengannya kita menjadikan Allah sebagai wali. Allah akan menjadi wali bagi kita apabila kita memiliki dua sifat ini. Yang pertama, mengatakan Rabb kita adalah Allah, kemudian istiqamah. Apa maknanya jemaah sekalian? Ada tiga penafsiran ulama tentang makna orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Penafsiran yang pertama diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata beliau, maknanya adalah mereka adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya sampai akhir hayat mereka. Ini makna yang pertama. Orang-orang yang akan menjadikan Allah sebagai wali mereka. Makna yang kedua dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Mereka adalah orang-orang yang terus berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mereka berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan apabila mereka terjerumus dosa, mereka segera bertobat kepada Allah. Mereka itulah yang menjadikan Allah sebagai wali dan maula mereka. Kemudian yang ketiga, disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, mereka itu adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan memenuhi dua syarat ibadah, yaitu ikhlas karena Allah dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah jemaah sekalian, tiga penafsiran yang semuanya saling melengkapi, tidak bertentangan, tentang makna orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Mereka itulah yang akan menjadikan Allah sebagai wali mereka. Allah akan menjadi wali bagi mereka. Maka apa yang Allah akan anugerahkan untuk mereka? Perhatikan lanjutan ayatnya. Kata Allah, Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Para malaikat akan turun kepada mereka. Makna ayat ini dijelaskan para ulama, maksudnya malaikat turun di akhir hayat mereka. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu tentang perjalanan ruh, hadis yang panjang dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud. yaitu para malaikat yang bercahaya putih atau berwarna putih, enak dipandang, mereka duduk di hadapannya sejauh matanya memandang. Mereka membawa kain kafan dari surga dan bejana dari surga yang aromanya sangat harum, disitulah mereka letakkan ruhnya setelah dicabut oleh malaikat maut. Sebelum malaikat maut datang, mereka berbicara kepadanya. Apa yang mereka sampaikan? Tiga kalimat. Yang pertama, Alla takhafu, janganlah kamu takut. Janganlah kamu takut. Maknanya kata para ulama, kamu enggak perlu takut karena Allah adalah wali dan maula kamu yang telah memberi keamanan terhadapmu. Kamu enggak perlu takut lagi dengan azab Allah. Allah berikan keamanan terhadapmu. Wala tahzanu, dan jangan pula kamu bersedih hati. Maknanya adalah kamu tidak usah khawatir keluargamu yang kamu tinggalkan. Hartamu yang kamu tinggalkan, Allah yang akan menjaganya karena Allah adalah wali dan maula kamu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Jadi jemaah sekalian, orang yang Allah telah menjadi walinya, maka di akhir hayatnya hilang rasa takutnya, kesedihannya pun hilang, berganti dengan kegembiraan. Saat dia akan pergi meninggalkan kehidupan dunia ini, dia bergembira. Dan orang-orang pun menangis melepaskannya, tapi dia malah bergembira. Ini kebalikan dari dulu ketika dia datang ke dunia ini. Dia menangis, mereka tertawa. Jangan sampai ketika kita keluar dari dunia ini, kita menangis, mereka pun menangis. Mereka menangis, kita juga menangis. Biarlah mereka menangis, tapi kita tertawa. Kita bergembira. Maka jadikanlah Allah sebagai wali dan maula kita. Kemudian ayat berikutnya, Allah menegaskan, Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kamilah wali kalian di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirah. Kamilah wali kalian di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Di kehidupan dunia, Allah menjadi wali, yaitu mencakup tadi, Allah memberi hidayah, memberi ampunan dan rahmat, memberi dukungan dan pertolongan terhadap musuh-musuh. Kemudian di akhirat memasukkan ke dalam surga. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tadda'un, dan bagi kalian di surga itu apa yang diinginkan oleh nafsu kalian, ada semuanya di surga. Dan apa saja yang kalian minta, nuzulam min ghafurir rahim, sebagai hidangan dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Fussilat ayat 30-32. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Di antara makna wali bagi orang beriman adalah memasukkan mereka ke dalam surga. Juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam doa beliau, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Penyebutan dua nama Allah, Al-Wali dan Al-Maulah, di dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaan dan sucikanlah jiwaku. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwaku. Engkau adalah walinya dan maulanya. Engkau adalah wali bagi jiwaku dan maula baginya. Ini hadis juga menyebutkan dua nama ini, Al-Wali dan Al-Maula, untuk kita tawassul dengan doa kita, dalam doa kita. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ini contoh tawassul. Nama Allah disebutkan di akhir. Kalau contoh dalam Al-Quran yang kita sebutkan tadi, nama Allahnya disebutkan di awal. Boleh. Jadi boleh di awal, boleh di akhir. Anta waliyuna faghfir lana warhamna, anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Baik, jadi nama-nama ini kita amalkan dalam doa kita. Kita sudah paham artinya, maka kita harus lebih semangat lagi mengamalkannya dalam doa kita. juga mengamalkan konsekuensi yang terkandung di dalamnya. Dengan mengamalkan konsekuensi yang terkandung di dalamnya, maka Allah akan menjadi wali bagi kita. Oleh karena itu, di sini Syekh memberikan faedah penting, yaitu sebab-sebab agar kita mendapatkan perwalian Allah yang khusus. Sebab-sebab agar kita mendapatkan perwalian Allah yang khusus. Sedangkan perwalian Allah yang umum, itu gak perlu kita cari. Itu sudah otomatis. Allah yang menguasai kita. Kita gak bisa keluar sedikit pun dari takdir Allah Azza wa Jalla. Ini berlaku untuk seluruh makhluk, yang beriman maupun yang kafir. Yang perlu kita kejar adalah perwalian Allah yang khusus. Karena tidak semua orang yang diberikan perwalian yang khusus tersebut. Memang orang beriman semuanya dapat perwalian khusus, tapi tingkat perwalian itu bisa berbeda-beda. Maka tentu kita ingin tingkat yang tinggi. Oleh karena itu, Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran, begitu pula dalam hadis Nabi SAW, bagaimana menjadikan Allah sebagai wali. Sehingga kita pun menjadi wali Allah. Kita menjadi wali Allah artinya kita menjadi kekasih Allah, kecintaan Allah. Ya. Jadi wali Allah, kalau disebut Allah al-wali dan al-maula, maka maknanya Allah yang maha menguasai seluruh makhluk, menakdirkan terhadap seluruh hamba, serta memberi hidayah dan pertolongan bagi orang-orang yang beriman. Itu nama arti nama al-wali dan al-maula. Sedangkan, kalau disebut makhluk itu wali Allah, maka maknanya menjadi beda. Apa maknanya? Kalau kita katakan si fulan wali Allah, maknanya apa? Orang yang Allah cintai. Orang yang Allah cintai. Nah, jadi tentu ada hubungan antara wali Allah dengan nama Allah sebagai wali dan al-maula. Yaitu, wali Allah adalah orang yang Allah berikan kepadanya perwalian khusus. Bukan sekedar perwalian umum, tapi juga perwalian khusus. Diberi hidayah, diberi ampunan dan rahmat, diberi dukungan dan pertolongan melawan orang kafir, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Oleh karena itu, apa sifat-sifat wali Allah yang mendapatkan perwalian khusus ini? Dalam surat Yunus ayat 62-64, Allah Azza wa Jalla berfirman, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dhalika huwal fawzul azim. Ketahuilah, wali-wali Allah itu, mereka tidak merasa takut dan tidak bersedih hati. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bagi mereka, kabar gembira di kehidupan dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan terhadap kalimat-kalimat Allah tersebut. Demikianlah kemenangan yang besar. Surat Yunus ayat 62-64. Jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Di dalam rangkaian ayat ini, Allah menjelaskan kepada kita 4 keutamaan wali Allah. 4 keutamaan wali Allah Azza wa Jalla. Atau bisa juga kita katakan 4 bentuk perwalian Allah yang khusus. Bukan sekedar perwalian yang umum. Tapi 4 bentuk perwalian Allah yang bersifat khusus kepada wali-wali Allah. Yang pertama, Allah berikan kepada mereka rasa aman, sehingga hilang ketakutan mereka. Terutama di akhir hayat mereka. Seperti juga di surat Fusilat ayat 30 tadi. Yang kedua, Allah hilangkan kesedihan mereka. Yaitu mereka tidak khawatir terhadap keluarga mereka dan orang-orang yang mereka cintai. Karena Allah menjaga mereka. Terutama saat mereka telah meninggalkan dunia ini. Makanya jemaah sekalian, sebaik-baik penjagaan untuk keluarga kita adalah ketakwaan kita kepada Allah. Itulah sebaik-baik penjagaan dan sebaik-baik pendidikan untuk mereka. Ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua. Yang ketiga, lahumul bushra fil hayatid dunya. Bagi mereka kabar gembira di kehidupan dunia. Bagi mereka kabar gembira di kehidupan dunia. Apa makna kabar gembira di sini jemaah sekalian? Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau menyebutkan tiga makna. Yang pertama, as-sana'ul hasan. Pujian yang baik dari orang-orang beriman untuk dia. Bukan orang yang fasik lalu dipuji sesama orang fasik. Atau orang kafir dipuji sesama orang kafir. Bukan seperti itu. Tapi pujian yang baik dari orang-orang yang beriman. Namun tentu dia tidak mengharapkan pujian itu. Dia tidak mengharapkan pujian itu. Terutama pujian itu datang dari orang-orang dekatnya. Kalau dia memang baik, pasti orang-orang dekatnya akan memuji dia. Akan memuji dia. Tapi kalau orang-orang dekatnya mengatakan, dia itu begini dan begitu, buruk, maka hilang darinya salah satu bentuk perwalian Allah kepadanya. Perwalian yang bersifat khusus. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, al-mawaddatu fi qulubil mu'minin. Kecintaan orang-orang yang beriman kepada dia. Kepada wali tersebut. Di hati orang-orang yang beriman ada cinta kepadanya. Karena Allah yang menjadikan itu pada diri mereka. Makanya Nabi SAW mengatakan, ma tawaddathnani fa furriqa bainahuma illa bidhanbin yuhdithuhu ahaduhuma. Tidaklah dua orang saling mencintai, kemudian keduanya terpisahkan, kecuali karena dosa yang dilakukan salah satu keduanya, salah satu dari keduanya. Jadi jemaah sekalian, penyebab perceraian, penyebab perpisahan, itu adalah dosa. Kalau kita beriman kepada Allah, Allah jadikan di hati orang-orang yang beriman, kecintaan kepada kita. Sebagaimana juga di surat Maryam ayat 96, innal ladhina amanu wa amilu salihati, Saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Innal ladzina amanu wa amilus solihati saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan jadikan untuk mereka, Allah yang Maha Penyayang akan menjadikan untuk mereka wudda, kecintaan, yaitu kecintaan orang-orang beriman kepada mereka. Kecintaan orang beriman kepada mereka, bukan kecintaan orang-orang fasik kepada sesama orang fasik. Seperti kecintaan para fans terhadap idola mereka, penyanyi, pemain bola, bukan seperti itu. Kemudian yang ketiga, makna kabar gembira adalah ar-ru'yah as-salihah, mimpi yang baik. Dia mendapatkan mimpi atau orang memimpikan baik baginya. Ini yang disebut kabar gembira di kehidupan dunia. Tiga makna. Afwan, satu lagi jamaah sekalian, yang keempat, ada makna yang keempat juga disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau, dan ini justru yang paling penting. Yang dimaksud kabar gembira di kehidupan dunia adalah hidayah Allah yang diberikan kepadanya di kehidupan dunia ini. Allah berikan dia hidayah, itulah yang dimaksud kabar gembira di kehidupan dunia. Baik. Kemudian, jadi ini yang ketiga, memiliki empat makna. Kemudian yang keempat, keutamaan wali Allah dalam ayat ini, surat Yunus tadi, wa fil akhirah, dan juga kabar gembira di kehidupan akhirat. Kabar gembira di kehidupan akhirat, yaitu surga yang penuh kenikmatan yang telah disiapkan oleh Allah untuknya. Baik, jadi surat Yunus mulai ayat ke-62 ini berbicara tentang empat keistimewaan wali Allah. Nah sekarang, siapa itu wali Allah? Atau dengan kata lain, siapa itu orang yang akan mendapatkan perwalian Allah yang khusus, yang terkandung di dalam nama Allah Al-Wali dan Al-Maulah? Maka Allah telah jelaskan di sini, di ayat 63, siapa itu wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattakun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itulah wali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dalam syariat Islam penjelasan wali Allah itu harus punya kesaktian, harus bisa sholat di atas daun, harus bisa terbang, harus bisa berjalan di air. Tidak. Sederhana menjadi wali Allah itu beriman dan bertakwa. Kalau begitu setiap muslim adalah wali Allah, betul. Tapi kan perwalian itu bertingkat-tingkat. Semakin kita beriman dan bertakwa, maka semakin tinggi perwalian kita di sisi Allah. Sebagaimana insyaAllah nanti Syekh akan menyebutkan apa namanya tingkatan tersebut. Akan boleh sebutkan tingkatan wali-wali Allah itu. Jadi syarat menjadi wali Allah, syarat utamanya sudah mudah sekali, beriman dan bertakwa. Makanya kata para ulama, man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka dialah wali Allah. Atau dengan kata lain, dia akan mendapatkan perwalian khusus dari Allah yang terkandung di dalam namanya al-wali dan al-maula. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa memusuhi waliku, maka aku umumkan perang terhadapnya. "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu 'alayhi." Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan atasnya. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku pun mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Maka apabila aku telah mencintainya, akulah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, pandangannya yang dia gunakan untuk melihat, tangannya yang dia gunakan untuk memegang, kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Wa in sa'alani la'utiyannahu, wa la in ista'adhani la'u'idhannahu. Kalau dia meminta sesuatu kepadaku, pasti aku kabulkan. Kalau dia memohon perlindungan, pasti aku lindungi. Jemaah sekalian, ayat ini atau hadis ini sama dengan rangkaian ayat sebelumnya menjelaskan dua hal penting, yaitu keutamaan wali Allah dan siapa wali Allah. Apa keutamaan wali Allah dalam hadis ini? Ada tiga keutamaan wali Allah di dalam hadis ini, atau empat. Yang pertama, Allah akan selalu membela mereka. Sampai kata Allah, aku umumkan perang terhadap orang yang memusuhi waliku. Subhanallah. Siapa yang bisa mencelakakan dia kalau Allah selalu melindunginya? Kemudian yang kedua, Allah menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangannya dan kakinya. Maknanya apa, jemaah sekalian? Allah memberi hidayah kepada pendengarannya, penglihatannya, tangannya dan kakinya. Dan seluruh anggota tubuhnya. Allah memberikan hidayah. Bukan Allah menyatu dengan dia. Itu pemahaman kufur. Pemahaman yang benar, Allah memberikan hidayah. Dia tidak mendengar kecuali yang Allah ridhoi. Dia tidak melihat kecuali yang Allah ridhoi. Dia tidak bertindak dengan tangan dan kakinya kecuali yang Allah ridhoi. Kemudian yang ketiga, kata Allah, kalau dia minta sesuatu kepadaku, pasti aku kabulkan. Ini wali Allah. Kalau dia berdoa, pasti Allah kabulkan. Kemudian yang keempat, kalau dia mohon perlindungan, pasti aku lindungi. Inilah empat keutamaan wali Allah di dalam ayat ini atau hadis qudsi ini. Kemudian faedah yang kedua, siapa wali Allah? Maka Allah jelaskan di dalam hadis yang mulia ini, wali Allah adalah orang yang mengamalkan pendekatan diri kepada Allah dengan amalan yang wajib dan amalan yang sunnah. Oleh karena itu hadis ini juga memberi faedah dua tingkatan wali Allah. Dua tingkatan wali Allah. Yang pertama disebut tingkatan al-muqarrabun. Tingkatan al-muqarrabun. Siapa mereka itu? Ini wali Allah yang paling tinggi tingkatannya. Mereka itu adalah yang menjalankan yang wajib-wajib dan menambah dengan sunnah-sunnah. Sedangkan tingkatan yang kedua disebut al-muqtasidun. Tingkatan al-muqtasidun. Siapa mereka itu? Yang mengamalkan yang wajib-wajib saja. Jadi kalau yang wajib dan sunnah dia tidak amalkan, dia tidak pantas disebut sebagai wali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis yang mulia ini juga memberi faedah dua tingkatan wali Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang Syekh akan menjelaskan kepada kita tingkatan para wali Allah dan siapa mereka itu. Kemudian juga Syekh akan menjelaskan kepada kita wali-wali gadungan. Siapa mereka itu? Syekh mengatakan, wa afdalu awliya'illahi hum anbiya'uhu. Para wali Allah yang paling mulia adalah para nabinya. Para nabi Allah. Meskipun nabi kita tidak sebut wali, kita sebut mereka nabi atau rasul. Tapi mereka hakikatnya wali Allah yang paling mulia. Kenapa? Mereka yang paling tinggi iman dan takwanya. Mereka yang paling baik menjalankan kewajiban dan yang sunnah. Oleh karena itu mereka yang paling Allah cintai. Berbeda dengan pemahaman sebagian ya. Kalau saya katakan semua mereka marah-marah. Sebagian sufi, tasawuf, tarekat. Mereka menganggap wali lebih tinggi daripada nabi. Padahal nabi itu sendiri adalah wali. Justru saking tingginya tingkatan mereka, mereka tidak lagi disebut wali, disebut nabi dan rasul. Karena itu sebutan yang lebih tinggi daripada wali. Karena mereka pahami, wali itu yang sudah boleh lepas dari syariat. Sedangkan para nabi, na'udzubillah, menurut mereka masih tingkatan syariat, tingkatan rendah. Sedangkan mereka sudah tingkatan hakikat. Ya, Syekh akan menyebutkan nanti. Ya, mereka itu diantara wali-wali gadungan. Jadi, para wali yang paling mulia di sisi Allah adalah para nabi. Wa afdalu anbiya'ihi humul mursalun. Dan para nabi yang paling afdal adalah yang sekaligus juga rasul. Rasul. Jadi ada nabi sekaligus rasul, ada nabi bukan rasul. Maka yang lebih afdal tentu yang sekaligus juga rasul. Apa perbedaannya? Perbedaannya rasul, beliau diutus untuk kaum yang kafir dan membawa syariat baru untuk mereka. Sedangkan nabi diutus untuk kaum yang sudah beriman. Yang nabi dan rasul sebelumnya sudah wafat. Kemudian dia diutus kepada mereka membawa syariat yang sama dengan rasul yang diutus sebelumnya. Iya, itu perbedaannya. Wa afdalul mursalin hum ulul azmi. Dan para rasul yang paling afdal adalah ulul azmi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh alaihim afdal salatu wassalam. Wa afdalu ulil azmi nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin wa imamul mursalin wa sayyidu waladi Adam ajmain. Sedangkan ulul azmi yang paling afdal adalah nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi, pemimpinnya seluruh para rasul, juga pemimpin seluruh anak Adam. Inilah jemaah sekalian, urutan para wali yang paling mulia. Urutan para wali yang paling mulia, yaitu para nabi dan rasul. Yang lebih mulia di antara seluruh para nabi adalah para rasul. Yang lebih mulia dari seluruh para rasul adalah ulul azmi yang lima. Yang lebih mulia daripada yang lima itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah wali Allah yang paling tinggi kedudukannya. Kemudian tingkatan manusia berikutnya yang paling tinggi perwaliannya adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama juga menggelari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan, kalau orang sufi tidak, Sultanul Aulia, pemimpinnya para wali menurut mereka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jemaah sekalian, Syekh Abdul Qadir Jilani itu orang soleh. InsyaAllah beliau juga wali Allah. Beliau ulama, beliau ahlu sunnah. Tapi jemaah sekalian, kemuliaan beliau dibandingkan dengan imam yang empat saja, itu enggak ada apa-apanya. Rahimahumullahu ta'ala ajma'in. Kemudian mereka dibandingkan sahabat, enggak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Dan dulu ulama marah sekali kalau ada orang mengatakan ada seseorang bisa lebih mulia dari sahabat. Sampai ketika ada orang bertanya, siapa yang lebih mulia? Muawiyah ataukah Umar bin Abdul Aziz? Maka ulama salaf mengatakan, debu yang menempel saat Muawiyah berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih mulia daripada Umar bin Abdul Aziz. Maksudnya itu jangan dibandingkan. Walaupun ada orang mulia setelah zaman sahabat, itu enggak boleh dibandingkan dengan sahabat. Sahabat itu luar biasa kedudukan mereka. Tidaklah Allah memilih mereka menjadi pembela-pembela Rasulnya, berada di sekeliling beliau dan menukil ayat serta hadis dari beliau kepada umat ini, kecuali mereka adalah generasi terbaik. Makanya jemaah sekalian, sungguh istimewa sahabat ini. Kalau para ulama dalam pembahasan ilmu hadis, dalam jarh wa ta'dil, pembahasan tentang rawi-rawi, kalau sudah sampai rawinya kepada tingkatan sahabat, itu enggak perlu diteliti lagi. Enggak perlu diteliti bagaimana hafalannya, hafalannya kuat enggak? Tidak, enggak diteliti. Bagaimana dengan akhlaknya? Akhlaknya baik tidak? Enggak perlu diteliti. Bagaimana dengan kejujurannya? Dia jujur tidak? Jangan-jangan dia enggak jujur, maka hadisnya kita tolak. Itu sahabat, mereka enggak teliti lagi. Bahkan kalau dikatakan dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti kan rawinya majhul. Itu kalau selain sahabat, hadisnya langsung jadi lemah. Dikatakan hadis ini diriwayatkan oleh fulan. Fulan siapa? Enggak jelas siapa dia. Begitu ada sesuatu seperti itu, dari fulan, enggak jelas. Dari fulan bin fulan, siapa dia? Enggak jelas. Langsung hadisnya menjadi lemah. Tapi kalau dikatakan dari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak disebut namanya, hadis itu tetap sahih. Jadi tidak berpengaruh. Itu kesepakatan ulama ahli hadis. Luar biasa sahabat. Tidak ada di antara mereka yang pembohong. Tidak ada di antara mereka berdusta. Dan mereka kalau tidak hafal hadis, mereka tidak berani menyampaikan. Jadi, luar biasa. Inilah para wali Allah yang terbaik setelah para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Makanya Nabi SAW mengatakan, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian generasi setelahnya, tabi'in. Kemudian generasi setelahnya lagi, tabi'ut tabi'in. Jadi jemaah sekalian, wali Allah yang paling mulia adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh mengingatkan di sini. Wa qad ja'alahu Allahul fariq baina awliyaihi wa baina a'da'ihi. Allah telah menjadikan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai pembeda antara wali Allah dan musuh Allah. Karena kalau dia bukan wali Allah, berarti dia musuh Allah. Fala yakunu waliyan lillah illa man amana bihi wa bima jaa bihi wattaba'ahu zahiran wa batinan. Maka tidaklah seseorang itu menjadi wali Allah kecuali orang yang beriman kepadanya dan ajaran yang beliau bawa dan mengikutinya secara zahir maupun batin. Wa man idda'a mahabbatallahi wa wilayatahu wa huwa lam yattabi'hu falaysa min awliya'illahi bal man khalafahu kana min a'da'illahi wa awliya'isyaitan. Dan siapa yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah dan berwali kepada Allah atau mengaku-ngaku sebagai wali padahal dia tidak ittiba, tidak meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan termasuk wali Allah. Bahkan siapa yang menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia termasuk musuh-musuh Allah dan dia juga termasuk wali-walinya setan. Jadi Allah telah menetapkan wali Allah yang paling tinggi ini yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ukuran kita menjadi wali. Mengikuti beliau menjadi wali Allah, menyelisihi beliau berarti menjadi musuh Allah dan menjadi walinya setan. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada manusia, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah Allah akan mencintaimu. Allah akan menjadi wali bagimu ketika kamu telah mengikuti aku dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka Allah jelaskan dalam ayat ini, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dialah wali Allah. Sedangkan yang hanya mengaku-ngaku cinta kepada Allah dan tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan termasuk wali Allah, melainkan walinya setan. Jadi jemaah sekalian, kita telah mendapatkan dari ayat-ayat dan hadis beberapa sifat wali Allah yang beriman dan bertakwa, yang menjalankan perintah-perintah Allah dan yang sunnah, yang ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sifat-sifat wali Allah azza wa jalla. Nah, sekarang Syekh menjelaskan sifat-sifat atau siapa mereka itu wali-wali gadungan. Di sini beliau menyebutkan mereka ada tiga golongan. Maksudnya ini bukan pembatasan, ini hanya contoh. Tiga golongan yang mengaku wali Allah. Syekh menyebutkan di sini karena mereka mengaku wali Allah atau orang-orang menganggap mereka wali Allah. Yang pertama adalah Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani juga mengaku-ngaku sebagai wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sendiri bahkan telah membantah mereka. Sebagaimana di surat Al-Ma'idah ayat ke-18. Waqalatil Yahudu wa Nasara. Yahudi dan Nasrani berkata, Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kamilah anak-anaknya Allah dan kecintaan-kecintaannya Allah. Jadi mereka mengaku-ngaku sebagai wali Allah yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Allah langsung membantah mereka. Kul, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, falima yu'adzibukum bidhunubikum. Kalau begitu, kenapa Allah mengazab kalian karena dosa-dosa kalian? Kalau betul kalian wali-wali Allah yang dicintai oleh Allah, kenapa Allah mengazab kalian karena dosa-dosa kalian? Di antara mereka telah ada yang diazab di dunia, dan ada pula yang diazab di akhirat. Yang diazab di dunia, ada yang sampai dirubah menjadi kera dan babi-babi. Waliyadzubillah. Bal antum basyarum mimman khalaq. Akan tetapi kata Allah, kalian hanyalah manusia sebagaimana makhluk yang lain yang Allah ciptakan. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Dan milik Allah saja kekuasaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan hanya kepada-Nyalah manusia itu dikembalikan. Jadi surat Al-Maidah ayat 18, Allah membantah orang-orang Yahudi dan Nasrani mengaku sebagai wali-wali Allah, orang-orang yang Allah cintai. Kenapa Allah membantah mereka? Karena mereka tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah, tidak ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak pantas mereka mengaku sebagai wali-wali Allah azza wa jalla. Kemudian golongan yang kedua, kaum musyrikin Arab. Mereka juga merasa sebagai wali Allah. Kenapa? Karena mereka tinggal di Makkah dan berdekatan dengan rumah Allah. Jadi orang-orang musyrik jahiliyah itu, mereka mengagungkan Ka'bah. Karena itu dari warisan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi masih tersisa pada mereka sebagian ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya, tapi kebanyakan mereka sudah rubah-rubah, bahkan mereka letakkan di Ka'bah berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah. Sama, mereka juga mengaku wali-wali Allah. Maka Allah juga membantah mereka dalam surat Al-Anfal ayat ke-34. Wahum yasudduna anil masjidil haram wa makanu awliya'ahu in awliya'uhu illal muttaqun. Dan mereka menghalangi manusia dari masjidil haram. Menghalang-halangi orang ibadah, jemaah sekalian, itu sifatnya musyrik. Membubarkan kajian, itu bukan sifat orang beriman. Menghalang-halangi bangun masjid, itu sifat orang-orang musyrik. Apalagi dengan tidak sopannya masjid, mereka masuk lalu bikin keonaran, bikin ribut, subhanallah. Mungkin orang kafir zaman sekarang pun gak berani lakukan itu. Gak berani dia masuk di masjid kemudian teriak-teriak. Ini mengaku muslim. Tidak ada sopan santunnya di masjid, tidak ada adab kepada Allah, rumah Allah. Berani mereka buat keonaran. Kalau mau, kalau berani, keluar. Jangan di dalam masjid. Subhanallah. Ini sifat orang-orang musyrik. Kata Allah, wahum yasudduna anil masjidil haram. Mereka menghalangi manusia dari masjidil haram. Maka Allah tegaskan, wa makanu awliya'ahu. Dan tidaklah mereka itu wali-wali Allah. Tidak. Allah bantah mereka. Mereka ngaku-ngaku sebagai wali Allah. Maka Allah membantah mereka. Ini sifat yang tidak mungkin ada pada wali Allah. Menghalang-halangi orang beribadah. Buat keonaran di masjid. Menghalang-halangi pembangunan masjid. Subhanallah. Ini bukan sifat wali-wali Allah. In awliya'uhu illal muttaqun. Tidaklah wali-wali Allah itu kecuali orang-orang yang bertakwa. Inilah golongan yang kedua. Wali-wali palsu. Kemudian golongan yang ketiga, kata Syekh, al-malahidah, orang-orang sesat, minal qailina biwihdatil wujud, yaitu orang-orang yang mengatakan adanya wihdatul wujud. Apa itu wihdatul wujud? Inna allaha halun fi khalqih aw muttahidun bihim wa annahu la farqa bainar rabbi wal abdi, yaitu mereka mengatakan Allah menyatu dengan makhluk, menyatu dengan hamba, sehingga tidak ada beda lagi antara hamba, antara Allah Rabb sang pencipta dengan hamba yang diciptakan. Jadi jemaah sekalian, ini namanya wihdatul wujud, yaitu keyakinan makhluk bisa menyatu dengan Allah. Kenapa? Karena dia sudah sampai derajat hakikat atau ma'rifat. Dia sudah di atas tingkatan syariat. Sekali lagi saya katakan, sebagian mereka, kalau bilang semuanya marah-marah mereka, sebagian mereka sampai tingkat seperti itu. Mereka bagi agama menjadi empat: syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Kalau sudah hakikat atau sudah ma'rifat, berarti dia sudah menjadi wali. Sudah jadi wali, sudah menyatu dengan Allah, sehingga dia tidak perlu lagi dengan syariat. Syariat itu kan untuk menyembah Allah. Buat apa menyembah Allah? Dia sudah menyatu dengan Allah. Itu keyakinan mereka. Wa indahum anna hadza ghayatu tahqiq wal wilayah lillah. Bagi mereka inilah puncak perwalian. Menjadi wali Allah berarti sudah tidak harus lagi menjalankan syariat, karena sudah menyatu dengan Allah Azza wa Jalla. Kata Syekh, wa huwa fil haqiqah ghayatul ilhad wat ta'til wal adawa lillah. Pada hakikatnya ajaran mereka ini adalah puncaknya penyimpangan dan pengingkaran terhadap syariat serta permusuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini hakikatnya. Jadi wali menurut mereka malah telah jadi kafir. Ya, sampai yang halal atau yang haram sudah tidak lagi haram bagi mereka. Ya, pernah saya ceritakan jemaah sekalian, ini kisah nyata. Kisah nyata zaman sekarang, bukan zaman dulu. Ya, sebuah majelis yang mengklaim tarekat Qadiriyah dinisbatkan kepada siapa? Syekh Abdul Qadir Jilani. Mereka sebut tarekat Qadiriyah. Kalau penisbatan saja mudah, tapi itu dusta, bohong. Enggak mungkin Syekh Abdul Qadir Jilani mengajarkan kepada mereka yang bertentangan dengan syariat. Dengan tegas beliau menentang syariat, tidak mungkin. Kecuali beliau tidak sengaja, mungkin saja, tapi beliau adalah ulama ahlu sunnah. Tidak mungkin mengajarkan dengan sengaja yang bertentangan dengan syariat. Apalagi sampai tingkat kekufuran. Jadi ada tarekat. Dan mereka juga punya majelis taklim. Subhanallah, namanya indah sekali. Majelis taklim Nur Tauhid. Ya, subhanallah. Indah sekali namanya. Cahaya Tauhid. Ya. Jadi, pemimpinnya mereka sebut mursyid. Yang mereka anggap sudah jadi wali. Sudah jadi wali. Sehingga yang haram bagi kita, bagi dia sudah tidak haram. Bagi dia sudah tidak haram. Iya. Sehingga jemaah sekalian, ketika dia datang ke tempat, mohon maaf, tempat pelacuran, kalau bagi orang biasa yang tingkatannya baru syariat, belum sampai hakikat, itu disebut zina. Bagi dia tidak, karena dia sudah wali, tingkatannya udah beda. Dia bukan sedang berzina, tapi membersihkan rahimnya para pelacur. Hebat wali begitu ya. Membersihkan rahim para pelacur. Nah, maka dia pun, na'udzubillah, ini kisah nyata jamaah sekalian, juga, mohon maaf, dia menggauli para pengikutnya yang wanita. Iya. Untuk membersihkan mereka. Membersihkan kandungannya. Jadi menurut syariat kita, itu adalah zina. Bagi dia tidak. dia sedang membersihkan rahim mereka. Ya. Pada akhirnya ada juga muridnya yang sadar. Akhirnya dilaporkan ke polisi pasal pelecehan seksual. Akhirnya wali ditangkap polisi. Ya. Jadi terakhir ceritanya seperti itu. Setelah itu bubar sudah majelisnya. Ya. Tapi itu udah cukup lama kejadiannya, 10 tahun yang lalu mungkin. Gak tahu sekarang. Baik, ini jemaah sekalian masih ada sampai hari ini. Ya. Dan di kitab-kitab para ulama, begitu pula di kitab-kitab sufiah zaman dulu, banyak ini didapatkan. Mereka anggap mereka sudah jadi wali, sudah terlepas dari syariat halal dan haram. Dan ini adalah kekufuran. Ini adalah kekufuran. Karena kalau begitu, mereka tidak mengakui Rasulullah SAW juga diutus untuk mereka. Mereka tidak mengakui. Padahal Allah tegaskan dalam banyak ayat, diantaranya di surat Al-A'raf ayat 158. Qul ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakan wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Jadi kalau mereka katakan kami sudah tingkatan hakikat, enggak perlu lagi dengan syariat, sama saja mereka bilang Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lagi diutus kepada kami. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini contoh yang ketiga kata Syekh, wali-wali gadungan. Yaitu wali-wali dari kalangan tarekat sufiah tasawuf, atau lebih tepatnya sebagian mereka. Iya. Maka kita berhati-hati, wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa untuk mendapatkan perwalian Allah yang khusus, yang terkandung di dalam nama Allah Al-Wali dan Al-Maula. Maka jadilah orang-orang yang beriman dan bertakwa, yaitu mendapatkan kecintaan Allah, hidayahnya, ampunannya, rahmatnya, pertolongannya, dan dimasukkan ke dalam surga. Ini adalah sifat-sifat Allah yang terkandung di dalam namanya Al-Wali dan Al-Maula. Semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Bismillah. Mengapa orang-orang yang banyak solat hanya laki-laki saja yang muncul bekas hitam di dahinya? Tapi tidak pada wanita. Apakah ada penjelasan khusus atau dalil tentang hal tersebut? Jemaah sekalian, itu hanyalah sesuatu yang bersifat alami, mengikuti kulit seseorang, kondisi kulit seseorang. Iya. Kecuali kalau memang dia sengaja, maka itu tercela. Kalau dia sengaja, itu tercela. Ada athar-athar dari sebagian salaf mencela hal tersebut. Jadi sengaja dia hitamkan supaya orang tahu dia ahli ibadah. Maka itu tercela. Adapun kalau dia tidak sengaja, maka itu adalah hal yang alami, mengikuti kondisi kulit seseorang. Banyak juga laki-laki, dia rajin ibadah, tapi gak ada perubahan. Karena memang kulitnya tidak sensitif. Kulitnya tidak sensitif. Iya. Ada orang, belum lama dia sholat, tapi cepat sekali berubah. cepat sekali berubah, muncul hitam di dahinya. Ya, itu hal yang alami saja. Mungkin kulit wanita tidak seperti kulit laki-laki. Mungkin kulit wanita tidak seperti kulit laki-laki. Atau laki-laki lebih berat kali. Wallahu alam. Itu tidak terlalu penting. Yang penting kita ibadah, ikhlas dan ittiba. Tidak usah kita permasalahkan yang itu. Yang penting kita ibadah, ikhlas dan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Apakah ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berpemahaman menyimpang seperti Khawarij? Tidak ada. Tidak ada. Orang yang menyimpang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak disebut sahabat, tapi disebut munafik. Disebut munafik, kafir bahkan. Tidak ada sahabat yang memiliki pemahaman yang menjerumus maksiat, mungkin ada. Tetapi itu tidak banyak dan mereka segera tobat. Itu hebatnya sahabat. Karena sahabat manusia biasa, mereka mungkin salah. Mereka mungkin salah, tapi disebut dia beraliran sesat, tidak. Semua sahabat adalah ahlus sunnati wal jamaah. Mereka mungkin salah, satu dua orang sahabat. Namun mereka segera bertobat. Itu sifat sahabat. Tidak seperti orang-orang belakangan, kalau salah, lama mau tobat. Bahkan terus bergelimang dosa. Bahkan ada yang membangga-banggakan dosanya. Kalau sahabat tidak seperti itu. Dan ketahuilah jemaah sekalian, sahabat kalau mereka bersalah, kemudian kita banding-bandingkan dengan kebaikan mereka, maka kebaikan mereka bagaikan lautan. Bagaikan lautan. Dibandingkan dengan kesalahan mereka, tentu kesalahan mereka itu akan tenggelam di dalam lautan kebaikan mereka. Jadi bayangkan, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang menukil agama ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ke generasi berikutnya. Jadi setiap ada umat Islam, pahala mengalir kepada mereka. Jadi bayangkan pahala mereka luar biasa. Setiap ada umat Islam yang melakukan satu amalan apapun, sahabat mendapatkan bagian pahala. Karena dia punya jasa, baik langsung maupun tidak langsung, untuk menyampaikan ajaran itu kepada generasi berikutnya. Jadi luar biasa kebaikan sahabat. Sampai hari kiamat mengalir terus pahala kepada mereka. Dan andai mereka punya kesalahan, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Itu kalau mereka enggak tobat. Apalagi kalau mereka tobat. Kalau mereka enggak tobat, maka kebaikan mereka akan menghapus dosa-dosa mereka. Dan kebaikannya terus mengalir. Ditambah kita, umat Islam disuruh untuk selalu mendoakan sahabat. Makanya selalu kita katakan, radiyallahu anhu. Ketika menyebut nama sahabat, semoga Allah meridoinya. Iya. Jadi orang-orang menyimpang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk Dzul Khuwaisirah, benihnya Khawarij atau nenek moyangnya Khawarij, dia termasuk orang munafik. Iya. Walaupun mereka juga terlihat Masya Allah ahli ibadah. Ya begitulah orang munafik. Ya kelihatannya dia ahli ibadah. Iya. Apa yang disebut solat tajalli? Apa itu? Itu istilah-istilah sufi kayaknya. Istilah-istilah tasawuf. Ya. Wallahu alam apa yang mereka maksudkan. Jangan-jangan maksud mereka menyatu dengan Allah. Ya. Solat kita jemaah sekalian, supaya solat kita benar, baik dan diterima oleh Allah, maka lima yang harus kita perhatikan. Lima yang harus kita jaga. Yang pertama, keikhlasan. Niat yang ikhlas karena Allah. Yang kedua, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau berpesan, "Shalli kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu seperti kamu lihat aku salat. "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Yang ketiga, kekhusyukan. Kekhusyukan dalam salat. Yang keempat, waktunya. Tepat waktu. Jangan menunda-nunda salat tanpa ada alasan yang dibolehkan syariat. Yang kelima, bagi laki-laki berjamaah di masjid. Ini lima yang harus kita perhatikan, maka solat kita menjadi baik insyaAllah ta'ala. Doa yang tadi ada asma wa sifat. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Artinya, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaan. Wa zakkiha, dan sucikanlah jiwaku. Anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwaku. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah walinya, walinya bagi jiwaku dan maulanya. Walhamdulillah, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik, subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.